Baik, jemaah sekalian, sebelum kajian dimulai, kita kembali bacakan apa yang menjadi amanah dari Al-Ustaz Al-Fatih Hafidhullah Ta'ala. Ini beliau adalah Al-Ustaz Abu Ahmad Zainal Abidin bin Syamsuddin Al-Azhi Hafidhullah Ta'ala. Beliau hingga saat ini sebagai pengisi pemateri kajian tetap kita Bulughul Maram min Adillatil Ahkam di Radio Raja atau Raja TV, dan juga beliau adalah pemateri tetap dari IHBS TV, dan juga beliau selaku mudir atau pimpinan di IHBS TV tersebut, dan beliau aktif untuk berdakwah ya di negeri Indonesia ataupun beberapa negeri yang lainnya, dan juga beliau menulis aktif ya dari kitab-kitab yang sangat bermanfaat untuk kaum muslimin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga beliau Hafidhullah Ta'ala beserta keluarga di dalam kebaikan, dan semoga Allah terus senantiasa meluaskan keilmuan beliau sehingga terus semakin bertambah banyak faedah ilmu yang bisa kita ambil dari Al-Ustaz Al-Fadil Hafidhullah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hadirin dan hadirat yang ada di Masjid Jami Al-Jihad ataupun pemirsa Asan TV di mana pun antum berada, insyaAllah untuk menyempurnakan majlis ilmu syar'i yang mubarak penuh dengan keberkahan ini, mari kita kembali menyempurnakan adab-adab sebagai penuntut ilmu dan hadir di salah satu rumahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentu saja yang pertama yang paling agung adalah kita kembali ikhlaskan niat kita hadir di majlis ilmu syar'i adalah semata-mata karena mengharapkan wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian setelah menjaga kebaikan ilmu dengan niat yang benar, maka kita sempurnakan dengan menyimak sebaik-baiknya, berlepas dirilah dari segala bentuk aktivitas apapun yang tidak ada kaitannya dengan faedah ilmu. Kita simak dengan benar, kita catat faedah tersebut. Maka dengan demikian semoga hikmah, mutiara hikmah yang disampaikan oleh Ustaz Al-Fadil sempurna untuk kita dapatkan sebagai bekal amal kita dalam kehidupan kita sebagai bekal kelak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sekalian, insyaAllah kajian akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Al-Fadil sampai sekira pukul 17.15. InsyaAllah akan disempurnakan dengan faedah soal jawab. Dengan demikian, mari kita simak mutiara hikmah faedah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Hafidhahullah Ta'ala berkaitan dengan tema jangan biarkan air mata ibu berlinang. Kepada Al-Ustaz Al-Fadil Faryata Fadda Mashkura. untuk bermajelis ilmu. Dan bermajelis berhalaqah seperti ini memiliki banyak faedah. Di antaranya untuk terus mengasah dan mengasuh qalbu hati yang taqallab, berubah, dan perubahan itu dahsyat. Saya temukan banyak yang dulu hadir di majelis ilmu mulia ini akhirnya menjadi musuh karena mati. Yang dulu hadir rajin hadir di majelis ilmu sekarang sudah mulai jarang karena hati. Makanya para ulama salaf di dalam menjaga hati ini menjadi suatu yang nomor besar. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan sumber kehancuran manusia karena menyanyiakan dua hal, menyanyiakan hati dan menyanyiakan waktu. Kemudian yang kedua, mengupdate status iman. Antum tiap hari bisa mengupdate status WA dan jenuh kadang dengan satu bentuk ganti lagi. Facebook diupdate. Kenapa iman antum tidak diupdate? Dan tidak ada cara yang paling pas kecuali ilmu. Iman itu tambah berkuat, nah itu yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dan yang ketiga, mengupdate subhat. Mas, subhat itu tiap hari update status. Antum ilmunya itu wajib. Kawan, makanya dari sahabat Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin di dalam kitab Al-Ilm, ya, di antara mencari ilmu itu wajib. Kenapa? Karena subhat tiap hari itu perbarukan muncul, belum kita jawab yang satu sudah muncul ya. Baik subhat yang kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan ibadah, kaitannya dengan dakwah, kalau ilmu antum tidak terus diasah, ditambah, antum bisa kalah dengan subhat. Yang ketiga, yang keempat, tiga atau keempat, untuk melembutkan berbagai macam sikap. Orang itu kalau jahil itu jadi kaku. Orang kalau alim jadi lembut. Makanya di antara cara untuk melembutkan sikap, hati, perasaan adalah hadir ke majelis ilmu. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, di antara wasilah untuk melembutkan perasaan, sikap, hati ada empat. Hadir ke majelis ilmu, melihat orang yang sedang sakaratul maut, melihat orang yang mati, dan yang keempat, melihat kuburan dengan ziarah kubur. Nah, yang terakhir sebetulnya adalah Rasulullah SAW mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutina." Tidaklah ada sekelompok kaum yang ngumpul di antara di rumah, di antara rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mengaji kitab Allah. wa yatadarusunahu fi ma bainahu, mengkaji isinya. Illa nazalat alaihi musakinah, akan turun ketenangan. Wa ghashiyatuhum rahmah, diliputi rahmah. Wa haffat bihimul malaika, dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, ditutur disebut-sebut namanya di sisi Allah di depan para malaikat muqarrabin. Hadirin sekalian, ilmu makin kita kaji, makin kita tidak mengetahui ujung akhirnya, sehingga menyelami ilmu seperti menyelami lautan. Ketika kita di tepi merasa cepet, merasa hebat, kuat, antum semakin ke tengah, semakin tenggelam, semakin tidak tahu tepi, dan semakin kita tidak ada artinya sama sekali di depan ini. Karena ilmu ini banyak, umur ini pendek, waktu itu tidak luas, kesibukan banyak, antum harus manage benar-benar. Ya, ilmu apa yang antum harus kaji? Kapan saya harus memenai ilmu A, ilmu B, ilmu C? Dan yang tidak kalah pentingnya dari sekalian, memetakan betul-betul antara waktu yang kita miliki dengan ilmu yang kita inginkan, yang disebut dengan manajemen waktu. Karena kata Rasulullah, ni'matani maghbunun fihi makasirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu dengan dua kenikmatan, yang dimaksud adalah as-sihhatu wal faragh, kesempatan dan peluang. Dengan demikian, saya sarankan kepada antum untuk terus dan terus memanfaatkan waktu-waktu yang ada untuk menambah ilmu. Dan yang tidak kalah pentingnya, mengamalkan ilmu. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Makanya di dalam Al-Quran dan Sunnah banyak celaan kepada orang yang tidak mengamalkan ilmu. Di antaranya firman Allah, talabul ilmi, di antara firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu bicara tapi tidak mengamalkan? Dan Allah menegur lagi, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Adakah kalian memerintahkan kebaikan pada orang lain sementara kamu melupakan diri kamu sendiri, padahal kamu yang membaca Alkitab? Kenapa kamu tidak memakai logika? Logikanya, harusnya orang yang tahu duluan lebih terdepan mengamalkan. Sehingga Rasulullah SAW juga lebih pahit di dalam ancamannya, di mana orang yang tidak mengamalkan ilmunya malah bertentangan dengan misi ilmunya, diumpamakan seperti orang yang kesurupan, ya, kemudian perutnya terbudai, ya, lalu dikelilingi oleh banyak orang. Di dalam neraka dikatakan orang-orang yang ada, malaka ya fulan, kenapa kamu di sini wahai fulan? Bukankah kamu dulu memerintahkan kebaikan dan melarang keburukan? Iya, dulu saya memerintahkan kebaikan tapi aku yang pertama kali meninggalkan. Dan aku melarang keburukan, aku pertama kali yang melarang. Sunnah Rasulullah SAW juga mengatakan, مَثَلُ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسَ نَفْسَهُ كَمَثَلِ الْبَقِيلَ تُضِيءُ النَّاسَ وَتَحْرِقْ نَفْسَهَا. Perumpamaan orang yang mengenali, mengetahui kebaikan, melupakan dirinya sendiri seperti dimar, ya, lampu yang dinyalakan dengan minyak, atau seperti lilin menerangi orang lain dengan cara membakar dirinya sendiri. Jangan kata orang awam seperti lampu sebilah bekok, menerangi depan, jalan kanan kiri, diri kita sendiri gelap. Jangan seperti ini, orang menikmati ilmu kita sementara kita pelan-pelan terbakar api neraka. Nah, hadirin sekalian, di antara sekian prinsip Islam yang perlu kita terus ulas, kita bahas adalah masalah ibadah sosial, kaitannya dengan hubungan anak dengan bapak. Hadirin sekalian, ibadah sosial sering kita lupakan, sering kita remehkan. Padahal ini penting di Islam. Kata Rasulullah, ahabbun nas ila Allahi anfa'uhum linnas. Sosial. Kata Rasulullah, manusia yang paling tercinta di hadapan Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Di mana? Di sosialisasinya. Anfa'uhum linnas. Bagaimana kita itu sebisa mungkin menghadirkan kemanfaatan untuk sekitar kita. Sampai bentuknya Rasulullah memberikan perumpamaan imatatul adha 'anil thariq, menyingkirkan penghalang dari jalan. Sosial. Hadirin sekalian, Syekh Nasruddin Al-Albani memberikan satu perumpamaan, di antaranya yang paling mudah memberikan kemanfaatan kepada saudara kita dengan meruqyah. Ya, tidak usah nunggu kita diminta. Ya. Jadi bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW juga, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akhlak sosial. Sehingga Rasulullah ketika memberikan satu wasiat, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Akhlak kita bersama Allah. Wa habbi sayyiatil hasanati tamhuha, ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan. Akhlak kita terhadap diri kita sendiri. Dan wa qaliqin nas bi khuluqin hasan, minimal kita melakukan kebaikan sekecil apapun untuk berbagi kebahagiaan. Makanya diri saya, ada satu ungkapan yang sangat baik dari Profesor Dr. Hamka. Hadirin saya, kata beliau, kebahagiaan yang kita kejar kadang-kadang pupus. Kenapa? Karena kita kurang bagi-bagi kebahagiaan kepada orang lain. Bahkan kita maunya bahagia sendiri. Itu di antara penghambat kita mendapatkan apa? Kesengsaraan. Coba antum di sini pengen enak sendiri, duduk semaunya, tidak ngasih kesempatan duduk enak orang lain, bahagia enggak? Berapa? Antum jalan pengen bahagia sendiri, pokoknya saya seneng naik motor semau-maunya, parkir seenak-enaknya, bahagia enggak? Antum disumpahin orang di jalan. Dimanapun bersusnya, di masyarakat, di jalanan, di perusahaan, di kantor, termasuk di dalam rumah tangga. Suami pengen paling senang sendiri, pengen bahagianya sendiri tanpa memperhatikan kebahagiaan istri anaknya, bapak, istri, dia pengen paling bahagia sendiri, senang sendiri, sementara mengorbankan kebahagiaan suami anak, pupus. Ya, makanya ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Nah, wa ahabul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim, dan sebaik-baik amal di hadapan Allah adalah rasa gembira yang antum masukkan, yang kita masukkan di dalam hati seorang muslim. Rasulullah memberikan perumpamaan minimal di tiga hal. Yang pertama, au taqdi anhu daynan, kamu bayarkan hutangnya. Ibadah susu. Au taqdi anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya. Au taqshif anhu kurbatan, atau kamu hilangkan kesulitannya. Minimal itu. Nah, misalnya di antara sekian ibadah yang terkait dengan sosial, ya, terkait dengan Allah, ya, terkait dengan hablum minallah, hablum minannas, adalah birrul walidain. Birrul walidain. Dan terus harus kita ilmu. Kenapa misalnya? Karena di antara sekian tanda-tanda kiamat, mudah terjadi kedurhakaan, sangat mudah. Dan hadirin sekalian, masya Allah, Rasulullah SAW sampai menggambarkan yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Al-Uqub, di antara sekian tanda kiamat, kasratul uqub, banyaknya kedurhakaan. Makanya hadirin sekalian, dosa sosial ini dimasukkan oleh Allah dalam ranking dosa besar, paling besar, bahkan setara dengan syirik. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al-gabairu, dosa besar paling besar, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Kemudian yang keduanya, wa'ukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiganya, wa'qadlun nafsi, membunuh jiwa. Nah, yang keempat, wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Jadi ini saya lihat, syirik, durhaka, membunuh, dan sumpah palsu itu setara. Setara. Dan anehnya, kadang-kadang terbentuk secara alam, ya, hubungan di tengah sosial, dari pengaruh sekolah, dari pengaruh teman-teman, dari hubungan disharmonika antara suami istri, membentuk sehingga muncul al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Kalau tidak, wa'ukukul walidin, durhaka kepada kedua orang tua, wa'qatlun nafsi, membunuh diri, wal-yaminul ghamus, sumpah palsu. Ingin demikian dari misalian, Allah subhanahu wa ta'ala lebih banyak mengingatkan kebaikan anak kepada orang tua daripada orang tua kepada anak. Banyak. Ini gimana? Kalau sekarang anak, kenapa sering diperingatkan? Kenapa? Kalau orang tua, jarang. Karena orang tua, jangankan manusia, hewan aja bisa sayang sama anak. Alam. Tapi kalau antum lihat anak cepat lupa. Coba bayangkan dari mulai kecil besar disekolahkan, diasuh, disayang, diberi berbagai macam fasilitas, ternyata sudah besar hanya sibuk dengan istri lupa, hanya sibuk dengan kerjaan lupa. Maka yang terlihat wasiat Allah dan Rasulnya kepada anak agar birrul walidain, agar berbuat baik kepada orang tua lebih banyak daripada orang tua kepada anak. Karena alam ya. Hadirin sekalian, supaya kita tidak tercebur ke sana, maka kita akan pelajari satu persatu bentuk-bentuk kedurhakaan. Yang pertama, membuat kedua orang tua bersedih dan menangis, baik dengan ucapan atau perbuatan atau dengan apapun. Jadi dari sekalian, siapapun yang membuat sedih orang tua, apalagi menangis, maka dia masuk ke dalam kedurhakaan. Hadirin sekalian, saya kasih contoh. Pernah ada seorang sahabat yang ingin jihad bersama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya terkena kewajiban jihad, tapi orang tua saya melarangnya untuk ikut dan menangis. Apa kata Rasulullah? Irji'ha, kembalilah, buat dia itu tersenyum sebagaimana kamu telah membuat dia menangis. Artinya dari saya, kalau Rasulullah melarang anda membuat orang tua menangis dengan kebaikan, dengan kemuliaan, dengan amal soleh yaitu jihad, bagaimana dengan orang, dengan anak yang membuat orang tua menangis dengan kemaksiatan? Ya. Bukankah sekarang di kanan kiri kita sekarang banyak anak-anak menyusahkan orang tua, anak-anak membuat sedih orang tua, anak-anak membuat menangis orang tua dengan berbagai macam perkara-perkara mungkar, dengan berbagai macam muamalah kemaksiatan yang mereka lakukan, dengan terjerat di dalam pergaulan bebas, ada di antara mereka hamil di luar nikah, antara di antara mereka tawuran, terjerat di dalam narkoba, akhirnya orang tuanya sedih, menangis, bahkan maaf, di antara mereka membuat orang tuanya terkurung di dalam penjara. Jelas, ini lebih besar dosanya, ini lebih besar resikonya, ya, dan Allah akan lebih murka. Yang kedua, menghardik dan membentak kedua orang tua. Hadirin sekalian, Allah mengungkapkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, wala tanharhuma, jangan kamu hardik. Tanhar, kalimat nahara itu mengusir dengan kasar, tidak ada sopan santun. Tanhar, dan ini dipakai oleh Allah untuk mengungkapkan pengusiran terhadap pengemis. Wa amma sa'ila, wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma sa'ila fala tanhar, adapun kepada pengemis jangan kamu usir. Apa di sini maknanya? Jangan sekali-kali kamu bertindak menghardik, mengusir, membentak, atau melakukan perbuatan layaknya seperti mengusir pengemis dari rumah kamu. Hadirin sekalian, hal ini bisa saja. Apalagi ada sebagian anak yang diberikan oleh Allah ujian, bisa menjadi surga, bisa menjadi neraka, harus tinggal serumah dengan orang tua. Kalau antum bisa memanfaatkan kehadiran, keberadaan orang tua di rumah sebagai wahana surga, surga antum tertinggi. Kalau tidak, kata Rasulullah, rahma anfu rajulin, rahma anfu rajulin, celaka itu orang man adraka walidayhi aw ahaduhuma walam yudkhilahu al-jannah, celaka orang yang menemui kedua orang tua atau salah satunya tidak memasukkan dia ke surga. Maka Nabi sallallahu ketika Jibril datang kepada Rasulullah dan Rasulullah sallallahu disuruh mengaminkan, naik tangga pertama amin, tangga mimbar kedua amin, ketiga amin. Setelah ditanya, ya Rasulullah, engkau tadi mengatakan amin, amin, amin tiga kali. Iya, tadi Jibril datang kepada saya mengatakan, wahai Muhammad, semoga Allah menjauhkan orang dari rahmatnya yang menemui Ramadan dosanya tidak diampuni. Amin. Semoga Allah menjauhkan dari rahmatnya orang yang menemukan kedua orang tua atau salah satunya tidak memasukkan ke surga. Amin. Dan yang ketiga, semoga Allah menjauhkan rahmat dari rahmatnya orang yang mendengarkan namamu disebut tidak mengucapkan salawat. Dengan demikian, cukup dianggap anak tersebut telah melakukan dosa, bahkan Pak, Masya Allah. Imam Ibn Qayyim menurunkan di dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawa, dari seorang ulama Abu Talib Al-Makki, dosa-dosa yang ada di dalam tubuh itu masing-masing memiliki dosa. Dosa mulut ada, dusta, riba, sumpah palsu, dan yang lainnya. Dosa telinga ada, dosa mata ada. Artinya, dosa-dosa yang ada itu hanya mewakili anggota tubuh. Dan ada satu dosa yang mewakili seluruh tubuh. Kata beliau apa? Durhaka kepada orang tua. Makanya, Imam As-Suyuti juga sama. Di antara faktor, sekian faktor orang su'ul khotimah itu banyak. Tetapi su'ul khotimah itu didominasi 4 perkara. Yang pertama, menyenyakkan sholat. Yang keduanya, durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua. Jadi orang yang cenderung menyenyakkan waktu sholat. Yang ketiga, minum khamr. Dan yang keempatnya, suka menodai kehormatan kaum muslimin. Lagi-lagi masuk apa-apa? Durhaka kepada orang tua. Menyanyikan waktu sholat, bahkan sampai waidul lil musallin alladzina hum an. Para ulama ahli tafsir mengatakan, alhamdulillah Allah tidak mengatakan wailul lil musallin alladzina hum fi salatihim, tapi an. Kenapa? Karena kalau fi salatihim, di antara kita tidak ada yang selamat salatnya. Kenapa? Di dalam salatnya tidak khusyuk. Siapa yang sekarang ini jamin ketika salat untuk dari awal sampai akhir khusyuk? Enggak ada. Tapi an maksudnya menyanyikan waktunya. Mulur sampai akhir asar dikatakan oleh Rasulullah, tilka sholatul munafikin, selalu kalau sholat asar itu menjelang maghrib. Tapi kalau sesekali tidak sengaja dalam konteks kita mungkin lupa atau waktu apa namanya kegiatan yang mendesak, enggak. Yang dimaksudkan selalu tilka sholatul munafikin, itu sholatnya munafik. Duduk nongkrongin matahari, ketika menjelang tenggelam berdiri matok seperti ayam dan tidak berzikir kecuali sedikit. Dan durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, kecanduan khamr. Bahkan siapa yang sampai mati belum tobat dari minum khamr apalagi narkoba, maka seandainya ditakdirkan oleh Allah muslim mukmin masuk surga, tidak dikasih minum khamr. Itu maksud orang yang kecanduan khamr tidak diberikan khamr surga. Dan yang terakhir, yang nomor 4, mengganggu usil keumatan kaum muslimin. Yang ketiga, kesal terhadap perintah kedua orang tua dengan menjawab A. Tidak harus A. Ufil, kita ingin jelaskan. Fala taqullahu ma ufil. Tadi misalnya, kalimat A, uf, itu di dalam bahasa Arab, seluruh kalimat terendah, terkecil yang dianggap menyakiti hati orang tua. Apa saja tindakan, ucapan hanya sekedar lirikan mata, melotot, masuk. Dan kadang-kadang mungkin diperintah bukan melaksanakan perintahnya, tetapi malah menajamkan matanya, masuk, atau berkeluh kesah, gitu. Hanya sekedar itu sudah masuk ufin, kadang-kadang terjadi kan, umpamanya diperintahkan ke toko, diperintahkan ke apa, ini, tidak harus kalimat itu, bisa saja ungkapannya dengan mimik, dengan ungkapan-ungkapan lain, bahkan masing-masing daerah mungkin punya bahasa sendiri-sendiri masuk. Malah ada suatu tafsir indah dari para ulama, fala taqul lahu ma'ufin, jangan mengatakan ah ketika harus mencekokin orang tua antum. Masya Allah, sebagaimana keduanya dulu tidak pernah mengatakan ah ketika harus mencebokin kamu. Tidak pernah. Kenapa? Ada orang tua, ibu, bapaknya beri ah? Tidak ada. Bahkan rata-rata dengan sadarnya, dengan kemauannya, dengan cinta kasih sayangnya, nyebokin kita tanpa jijik. Malah dirisalin habisnya mungkin langsung makan biasa kok. Biasa. Coba antum nyebokin orang tua antum, nahan makannya baru berapa jam? Masya Allah. Sehingga fala taqul lahum uffin, jangan mengatakan ah ketika antum harus mencebokin orang tua antum, sebagaimana keduanya tidak pernah mengatakan itu ketika harus mencebokin antum dulu, ketika saat kecil, ketika bayi, ketika antum tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa. Yang keempat, bermuka masam dan mengernyitkan dahi di depan kedua orang tua. Masuk, ya. Kemudian yang kelima, memandang kedua orang tua dengan tatapan tajam. Makanya Muawiyah Ibn Ishaq berkata, dari Urwah bin Zubair, dia berkata, tidak berbakti kepada kedua orang tua siapa yang memandang kedua orang tuanya dengan pandangan tajam, rotot. Itu dinyatakan tidak birrul walidain. Yang keenam, memerintah orang tua. Orang tua diperintah-perintah. Jadi kalau seumpamanya makan, disiapkan alhamdulillah. Tidak ada siapa sendiri. Sekarang kan tidak, masya Allah. Dengan mudahnya anak-anak nunjuk-nunjuk, nyuruh-nyuruh, minta-minta, bahkan kadang bentak. Terlambat saja disiapin makan, bentak. Terlambat saja disiapin pakaian mau sekolah, marah. Ini anak. Kemudian yang tujuh mencela makanan yang dimasak oleh ibunya. Ya. Yang nomor delapan tidak membantu kedua orang tua di rumah, seperti membereskan, merapikan rumah, memasak dan yang lainnya. Kemudian nomor sembilan memalingkan muka ketika orang tua berbicara. Makanya yang sering kalau antum diajak bicara orang tua mandek. Jangan sekarang ini merengos, apalagi sambil mengerjakan apa. Kalau dipanggil ngadep, diajak bicara, tunduk. Itu adab. Nomor 10, meremehkan pendapat orang tua. Kadang dikasih masukan tentang masalah bisnis, diremehkan. Masalah pernikahan, bahkan kadang-kadang masukan orang tua itu positif. Bahkan mencelakakan kita kalau kita itu melanggarnya. Tapi kadang-kadang tidak meminta izin saat masuk kepada kedua orang tua, terutama di dia waktu malam, nanti sedang tidur, siang dan pagi, ya subuh, karena ini waktu sensitif, masuk rumah pamit. Yang ke-12, memunculkan masalah di depan orang tua, masalah dengan tetangga, dengan teman, dengan siapapun, ya. Mencela dan menyebut aib orang tua di depan orang lain. Bahkan maaf kadang-kadang ngata-ngatain orang tua, menyebut aibnya kaitannya dengan profesinya. Hatta seandainya profesi orang tua antum itu negatif, jangan jadikan sebagai bahan omongan. Orang tua saya mah, seandainya orang tua antum sekarang ini preman, seandainya orang tua sekarang pembunuh, seandainya orang tua antum penjahat, tidak patut dijadikan bahan obrolan, dijadikan gosip, disampaikan ke kanan kiri. Maka antum berdoa kepada Allah sambil mendakwahi, itu lebih positif daripada antum sekarang ini ngobrol aib orang tua antum, ya, kelemahan orang tua antum. 14, mencaci maki dan melaknat orang tua. Rasulullah alaihi, dan termasuk melaknat, kata Rasulullah, minal kabair syatmur rajul walidain, termasuk dosa besar seorang memaki kedua orang tuanya. Kila hal yasmur rajul walidain, apa ada orang yang mencaci maki orang tua, ya Rasulullah? Naam, yasubbu abar rajul, orang mencaci maki orang lain, alias mencaci maki orang tua orang lain. Akhirnya orang tersebut balas mencaci maki siapa? Orang tua kita. 15, memasukkan kemungkaran ke dalam rumah, yang itu TV, yang itu alat musik, apalagi narkoba, apalagi pesta narkoba di dalam rumah bersama teman-temannya, apalagi sekarang ini main band di dalam rumahnya, main musik di dalam rumahnya, atau berbagai macam kemungkaran yang lain masuk semua. Nomor 16, melakukan kemungkaran di depan orang tua, seperti merokok di depan kedua orang tua dan berbagai macam yang lain, termasuk juga salat. Tidak salat di depan orang tua cuek. Ya. Nomor 17, mencoreng nama baik orang tua. Masya Allah, coba bayangkan hadirin sekalian, orang tuanya tokoh agama, tokoh masyarakat, ternyata tercoreng dengan tindakan dia, entah itu di sosialnya, entah di dalam bidang keagamaan. Anak seorang kiai tidak sholat umpamanya, apalagi tersangkut kasus-kasus kriminal. Membuat yang nomor 12, memosisikan kedua orang tua pada posisi yang tidak menghinakan, ya, ya, entah kaitannya dengan sekolah. Di sekolah mungkin membuat pelanggaran, akhirnya orang tuanya dipanggil bolak-balik ke sekolah, atau di masyarakat harus berurusan dengan RT, RW, masuk semua. 19, tidak pulang dalam waktu lama tanpa pemberitahuan. Kalau antum ngomong, komunikasi, memberitahu, tidak ada masalah. 20, membebani kedua orang tua dengan banyak tuntutan. Coba bayangkan Pak, orang tuanya hanya sekedar tukang nurunin kelapa, burung sakri tani. Permintaannya Masya Allah, motor, HP saja minta iPhone, Galaxy S9. Untuk apa? Tinggalnya di sawah, mau nimbun siapa? Ini. Dan itu sampai orang tuanya kredit. Sudah, sampai kredit. Dan ini bukan ngalah, terjadi di banyak, di kampung-kampung, di berbagai daerah. Terjadi anak nuntut di luar kemampuan orang tua, sampai akhirnya tanahnya dijual, ya, atau kalau minimal digadekan, STN ini, BBKB motor digadekan, atau bahkan ditambah lagi mungkin rumahnya digadekan hanya untuk nurutin anak, mementingkan istri daripada kedua orang tua. Ini termasuk durhaka. Dan 22, menelantarkan kedua orang tua saat membutuhkan, saat usia lanjut. Na'udzubillah, apalagi diletakkan di panti jompo. Ya. 23, malu menyebut nama orang tua, malu menisbatkan diri kepada kedua orang tua. Malah Masya Allah, ada ini anak, ya mungkin pergaulannya modern, teman-temannya juga sekuler, main di rumahnya, ketika ditanya, padahal itu orang tuanya, mas, itu siapa? Itu orang sebelah lagi main. Dan dia tuh malu mengakui orang tua saya adalah petani, orang tua saya dari kampung, orang tua saya profesinya hatta sol sepatu. Pada ulama-ulama dulu Pak, profesinya lihat. Kenapa dikatakan Abu Hamid Al-Ghazali? Karena bapaknya itu tukang nyulam, apa? Nambal pakaian. Ghazal. Ada yang kerja untuk apa? Membenahi sandal sepatu. Tidak malu menisbatkan diri kepada orang tuanya. Dan yang lebih parah, memukul orang tua. Ini termasuk olahraga. 25, menitipkan orang tua di panti jompo. 26, mendiamkan orang tua, tidak berbakti kepada keduanya. Dan 27, bakhil kepada kedua orang tua. Makanya terutama anak laki Pak, tolong diperhatikan. Rasulullah SAW mengatakan, inna awlinna awladakum min kasbikum, anak-anakmu dari hasil usahamu. Anta wa maluka li abika, di dalam lafaz lain, kamu dan hartamu milik kedua orang tuamu. Dengan demikian, wajib anak laki-laki memberikan nafkah kepada orang tua, beda dengan perempuan. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, bagi seorang laki-laki, siapa yang paling berhak untuk diperbaiki? Ibunya. Kemudian, adapun perempuan siapa? Suaminya. Makanya kalau laki-laki, sebelum menikah, setelah menikah, nomor satu orang tua. Tapi kalau perempuan, sebelum menikah memang orang tuanya, setelah menikah suaminya. Ya. Terus kemudian mengungkit, menyebut-nyebut perbuatan baiknya. Contoh, ya, umpamanya membayarkan utang orang tuanya sekali aja, setiap ada masalah selalu diomongin. Diungkit-ungkit, bapak dulu kalau enggak saya bayarin pengobatan rumah sakitnya udah mati ya. Na'udzubillah. Ya, pembayarannya biaya rumah sakit diomongin, diungkit. Ya, mungkin dulu, mungkin juga sekarang rumahnya dikontrakkan, diungkit. Beli pakaian, dia ketemu sarungnya, diingetin, Pak, ini sarung yang saya beli ya Pak ya. Jangan. Antum harus bedakan antara menyebut dengan mengungkit. Menyebut itu hanya sekedar antum bicara. Contoh, antum membeli pakaian orang. Setiap ketemu mas, masya Allah, ini pakaian yang beli, saya belikan dulu ya. Masya Allah masih bagus, beli saya bilang jelek. Ketemu lagi, ngingetin lagi. Ya, akhirnya apa? Ketiganya yakin, orang tersebut nggak mau pakai lagi kalau tahlil. Apalagi mengungkit, kalau mengungkit itu, kamu dulu. Kalau enggak saya berikan pinjaman uang, enggak bakal hidup kan? Coba, modal apa kan? Kere, ini mungkin. Ya, ada unsur menyakiti. Maka yang dari saya, hanya sekedar menyebut-nyebut kebaikan, itu sudah masuk ke dalam durhaka, apalagi mungkin. Terus kemudian, mencuri uang orang tua, harta orang tua. Ya, enggak boleh. Ya, bajunya dicolong, sepatunya diambil, ya, dompetnya diintip, ya boleh, durhaka. Berkeluh kesah dan mengeluh di depan orang tua. 31, merantau tanpa izin, dan 32, berharap kedua orang tua mati, dan 33, membunuh kedua orang tua atau berlepas diri dari kedua orang tua. Ini masuk ke dalam durhaka 33. Hadirin sekalian, sekarang sebab-sebab kenapa orang atau anak itu melakukan kedurhakaan. Yang pertama, kebodohan, kejahilan. Ya, terutama anak-anak yang tidak mengerti tentang kaitannya agama, jadi tidak tahu kedudukan orang tua, tidak tahu sekarang ini bahayanya durhaka. Intinya jauh dari nilai-nilai Islam. Orang seperti ini akan gampang durhaka. Keduanya pendidikan yang buruk. Jadi pendidikan, entah itu di sekolahan, entah itu di lingkungannya atau di rumahnya sendiri, itu yang membentuk anak itu durhaka. Ya, kadang-kadang maaf, ada sebagian orang tua yang disharmonikan, ya, laki perempuan suami istri. Ketika terjadi kres percecokan membawa anak, dipengaruhi anaknya, ya, diajak untuk memusuhi ibunya atau diajak untuk memusuhi ini bapaknya. Dari hari ke hari diceritakan keburukan-keburukan ibunya, diceritakan keburukan-keburukan bapaknya. Bahkan anak belum lahir, keburukan itu sudah ini terjadi, diungkap lagi. Yakin anak akan terpancing, anak akan terusik emosionalnya, sehingga apa? Membela, membabi buta. Akhirnya apa? Yang terpengaruh dengan siapa? Kalau dia terpengaruh dengan ibunya akan memusuhi bapaknya, dan kalau terpengaruh dengan bapaknya pasti memusuhi ibunya. Ketiga, kontradiksi. Di mana orang tua mendidik anak hal-hal yang sifatnya baik, ternyata dia melanggarnya. Menyuruh anak sholat, dia sendiri tidak sholat. Menyuruh anak untuk tidak nonton televisi, masya Allah, remote tidak pernah lepas. Pokoknya kalau masuk rumah, kalau nggak main HP, TV, ya nggak mungkin. Bahkan lebih lucu lagi, ada orang tua yang nasihatin anak supaya gak rokok sambil merokok. Kamu ya, jangan niru bapak. Apa ini udah kandung? Ya, sudah parah. Kamu aja nak jadi orang baik ya. Kamu masih punya kesempatan luas. Ya kalau bapak ini sebentar lagi masuk kuburan, dia sadar juga mau masuk kuburan. Apa nggak tahu kan? sini sama aja orang menepuk Henry kurang akan menampar diri sendiri. Terus kemudian teman yang buruk termasuk merusak mentalitas anak yang membuat anak berani kepada dua orang durhaka kepada orang tua, teman kuliahnya, teman mainnya, teman gaulnya. Ini bahaya. Kelima, durhakanya orang tua kepada orang tuanya. Jadi alias orang tuanya ini memang sudah durhaka. Setiap hari dia mencontohkan anak, memvisualisasikan durhaka di depan anaknya. Bagaimana dia mengutuk orang tua, di mana dia memaki orang tuanya, di mana dia itu bersikap sadis kepada orang tuanya, di depan anaknya dia mukul orang tuanya. Selesai. Nomor 6, tidak ada ketakwaan saat terjadi perceraian. Hadirin sekalian, prinsip di dalam hidup ada pertemuan, ada perpisahan. Kalau seandainya ada perceraian, kata Allah, wala tansawul fadla bainakum, jangan lupa keutamaan masing-masing, kelebihan masing-masing. Oke, sekarang tahan dengan baik, lepas dengan baik, tapi jangan sekarang ini membawa anak, melibatkan anak di dalam dampak-dampak perceraian dan negatifnya perceraian. Yang jadi masalah kadang-kadang di bawah. Pak, yang kita sayangkan kadang-kadang sebagai ibu-ibu curhat masalah rumah tangga kepada anak, dia sendiri aja gak kuat ngadepin, apalagi anaknya. Anak umur SMP kelas 2, anak umur kelas 5 SD, dia saja yang sudah tua, bahkan umur 40, umur 35 gak kuat, stres, oleng, apalagi dibebankan ke anak yang belum umurnya, belum waktunya menanggung masalah itu. Akhirnya apa? Anak teriris-iris batinnya, anak tertarik pada subjektivitas percekcokan antara kedua orang tua, dan pasti mengingat jangan ada anak yang netral. Dan yang ke-11, ya, ayat 7, membedakan antara anak satu dengan anak lain. Ada yang disalian pemicu kedurhakaan dianggap sebagai orang tua membeda-bedakan anak. Ya, sikap kurang perhatian. Contoh aja, kecenderungan anak nomor 2 itu terlantar. Kenapa, Pak? Karena rata-rata orang itu kalau baru nikah, anak 1-2 itu berdekatan, baru hamil, hamil lagi. Itu kecenderungan. Ya, karena masa-masa semangat. Kemudian karena pendek jaraknya, akhirnya apa? Ya, popoknya masih baru, lahir ini udah deh pakai pakaian kemarin, lumsuran sepeda, lumsuran mainan, lumsuran. Akhirnya dari sore ini, kalau anak masih bayi nggak ngerti, kalau sudah dewasa, saya bekas terus. Emang saya bukan anaknya, nggak lucu. Makanya Rasulullah mengatakan, "Iddilu baina auladikum," bersikaplah adil sama anak kalian. Nomor 8, mau enaknya sendiri. Ada orang yang memiliki orang tua lanjut usia atau sakit, dia ingin berlepas diri, titipin panti jompo atau main ambil pembantu, nggak mau repot, mau enaknya sendiri. Ini bisa menjadi faktor durhaka. Nomor 9, pribadi yang sekarang ini sempit, pikiran sempit, hati sempit, sesak, gampang marah, gampang emosi, jadi tidak tahan dengan berbagai macam keadaan. Apalagi jaga orang tua, Pak, serba gak enak. Coba sekarang ngomong aja sudah susah, apalagi setruk. Ngomong gak jelas, denger susah, dikerasin malah perasaan. Kamu ngomong keras banget, gak keras, gak dengar. Kamu kayak gak makan aja, lupa apalagi pikun Pak. Saya coba bayangkan habis dikasih makan katanya gak dikasih makan. Yang lebih repot lagi, kita tiap hari ke rumah dituduh anak saya yang nomor satu ini, nomor dua ini jarang ke rumah. Di depannya anaknya. Masya Allah. Apalagi harus antum nyebokin, apalagi orang tua kena besar, apalagi pendarahan. Masya Allah, ujian. Nah kadang-kadang orang main seenaknya, pakai pembantu mentang-mentang. Oke, antum punya uang, pakai pembantu untuk nambelin, untuk nyeralik, nutupin kesibukan antum. Tapi antum jangan jadikan nomor satu. Ya. Kemudian 9-10 minimnya bahwa bantuan orang tua kepada anak-anak untuk berbakti. Jadi orang tua ini kurang memotivasi, kurang membantu. Bagaimana mendorong keduanya untuk berbakti kedua orang tua. Dan yang 11, buruknya perilaku istri. Seorang laki-laki kadangkala diuji dengan istrinya yang berakhlak buruk. Tidak takut kepada Allah, tidak menjaga hak-hak. Dia bagaikan duri dalam daging. Dia mengajak suaminya untuk menentang orang tua atau mengusir kedua orang tua. Bahkan maaf Pak, ketika saat dia menjadi istri pun menanamkan anak-anaknya untuk lawan dan berani kepada suaminya. Bapak, nauzubillah. Belas belum pernah merasakan sebagai orang tua ini. Makanya Pak, kenapa Allah mengajarkan kita di dalam surat Al-Ahqaf ketika umur 40, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslihni fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Kenapa? Karena rata-rata umur 40 itu bocah. Sisanya turun. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan a'malu ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Paling banyak 75-80. Mudah. Itu 80 itu kalau enggak merokok. Kalau merokok tergantung umur merokoknya. Semakin lama umur merokok, semakin cepat mati. Makanya antum cek aja. Orang yang tidak merokok, pola hidupnya sehat rata-rata di atas 70 Indonesia itu. Kenapa? Karena Indonesia itu turunannya Tartar. Orang Tartar itu umurnya panjang-panjang, kecil-kecil badan. Tapi kalau merokok, itu rata-rata 62, 63, 65, sampai 70 itu udah mentok. Ya silahkan nanti mau panjang umur atau pendek. Kenapa? Karena umurnya habis ditiupin dia tadi. Habis. Kan kalau ditiupin kan nyosot Pak. Nyosot. Kalau antum ketemu makhluk penghisap darah, ngeri gak Pak? Harusnya lebih ngeri penghisap api. Lebih serem mana? Itu. Nah, kenapa kita dianjurkan berdoa? Karena sudah mulai umur 40 ini sudah mulai anak ada dan sudah mulai nakal-nakal. Antum umur 40, kalau nikah umur 20 berapa? 5. Iya. Rata-rata 25. Itu 40 anak antum nomor 1 itu sudah umur 12 tahun, 13 tahun. Sudah mulai nakal-nakalnya. Makanya anak itu umur 1 sampai 4 nyenengin. 5 sampai 8 ngeselin. 8 sampai 13, 15 nyusahin. Nah, umur 13 sampai dewasa itu nyusahin, ngeselin. Antum lihat aja anak antum umur 4 tahun. Tahu-tahu sekarang nungging aja senang, jatuh juga senang, digendong senang. Sudah umur 6-7 ngeselin. Ya Allah, baru nyetrika di berantakin. Pedah ibunya di ereker. Tembok di ereker. Coba ngeselin. Nah, besok itu nyusahin. Sekolahnya nyusahin, bayarannya nyusahin. Apa aja. Cuma alhamdulillah, kita itu dititipin rahmat Allah, dititipin rahmat, senang disusahi anak. Itu aja. Hampir setiap orang tua senang disusahi anak. Iya kan? Pak, saya tanya sama aku. Anak nangis antum susah kan? Nangis sedikit susah. Tapi kalau anak antum gak nangis 2 tahun gimana? Berarti lebih enak disusahin anak dengan nangis. Gak ada orang, Pak, alhamdulillah Pak, anak saya udah 2 tahun gak nangis, Pak, alhamdulillah. Sejak bayi, Pak, sampai umur 4 tahun, Pak. Wah, itu kapan tuh? Duh, ada apa? Jangan-jangan cari juga rukyah. Tentu lihat sekolah TK udah nyusahin bayarannya, antar jemputnya, ras dengan temannya, main, ganggu temannya, pinjam, akhirnya kepaksa untuk beli mobil, apa sepeda. Karena apa? Main nggak punya sepeda, sering pakai beli sepeda, ke toko nenteng-nenteng yang susah. Itu kadang-kadang masya Allah beli sepeda pakai motor nyusah namanya, dan susah. Nanti setelah lulus TK masuk SD susah lagi, 6 tahun. SMP, SMA, perguruan tinggi senangnya cuma sekali apa? Wisuda foto-foto. Selesai. Habis waktu hilang semua. Anaknya dibawa suaminya ke Kalimantan. Ibunya ditinggalin foto, gak bisa nengok. Itu aja udah bangga, masya Allah mas. Anak saya ini udah dokter. Dokter apa bu? Hewan. Dan di mana? Di anak ibu itu nempel tembok. Dan terus saya ini di mana? Ya di Kalimantan sama suaminya. Masya Allah. Dan orang tua gak usah ribet-ribet, cukup dengar anaknya itu tenang, bahagia, hidupnya itu lurus, sudah. Itu. Oleh karena itu ada yang salih, Rabbi auzi'ni an ashkur ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, berikanlah kesempatan aku untuk bersyukur terhadap nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tua. Wa 'ala walidayya. Soalnya ada. Ternyata ya Allah, benar kata orang tua saya dulu. Oh, udah mulai. Saya dulu diberitahu bandel. Dikasih bimbingan dapat. Benar. Sekarang saya punya anak. Udah mulai. Umur 8 tahun. Ya. Dibilangin susah. Yang ini 12 tahun ngeyel. Kayaknya kayak saya ini. Aduh yang ini, aduh. Ya Allah, jangan-jangan udah mulai. Ya Allah, jangan-jangan anak-anak saya ini seperti saya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Dan berikanlah kesempatan untuk amal soleh yang Kau ridai ya Allah. Kenapa? Mungkin umur 15 tahun tidak pernah sholat sama sekali. 20 tahun dan 30 tahun gendeng. Nah, mulailah 40 tahun waras. Ya Allah. Karena dulu ngaji jarang, sholat gak pernah, sama orang tua berani. Ya Allah. Udah mulai. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li memulai, ya Allah, perbaiki anak saya, jangan seperti saya, jangan turun ke anak saya kelakuan saya ini. Wasih li fi dzurriyyati. Dan kenapa kita wujudkan lewat berdoa, Pak? Beri, Pak, anak cucu kita tidak selamanya bisa kita temui, kan? Oke, anak kita bisa, cucu mungkin, tapi yang ketiga, keempat, bisa saja jadi Syiah, bisa saja dia nanti murtad, bisa saja menjadi musuh agama yang kita cintai ini. Maka kita minta kepada Allah, wa aslih li fi dzurriyyati. Lima doa, karena kita tidak ketemu lagi. Oh, kita ketemu cucu aja sudah senang, apalagi cucunya cucu. Ya, cucunya cucu. Makanya, wa aslih li fi dzurriyyati. Makanya dari salian andun, kalau sekarang berkeluh kesah. Dan keluh kesah itu wajar manusia. Nabi pun berkeluh kesah, tapi berkeluh kesah kepada Allah. Seperti Nabi Yakub, innama ashku bathi wa husni ila Allah. Antum keluh kepada Allah lewat doa. Ya, keluhkan. Ketika anak antum belum bisa sholat dengan baik, belum rajin sholat, belum mau sholat, lewat Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ufir li wa liwalidayya wa lilmu'minin yawma yaqumul hisab Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Ya Allah, jadikanlah saya dan anak cucu saya penegak sholat. Dan saya teringat sekali dari sela-sela doa orang tua saya, terutama bapak saya, yang paling sering dia panjatkan, Rabbi ja'alni muqimash sholat. Dan subhanallah, tidak ada satupun yang terlewat. Semua saudara-saudara sholat, tidak ada yang tidak sholat. Begitu juga antum, karena antum pede dengan kemampuan sendiri, kehebatan cara mendidik antum tidak cukup. Allah yang menentukan hidayah. Makanya Rasulullah mengatakan ketika memotivasi kita untuk berusaha, ihris ala ma yanfa'u, berusahalah mengejar apa yang bermanfaat untuk dirimu, wasta'in billah, minta bantuan kepada Allah lewat doa. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Inni tubtu ilaika. Karena umur 40 sudah turun. Ya Allah, saya tobat. Saya sadar. Sudah tidak ada waktu, Pak. Orang yang hidup di atas 60 itu sudah tidak bisa nengok. Itu. Enggak bisa nengok. Makanya apalagi orang Jawa itu memberikan nama 50 itu seket, ya kan? Seket. Kenapa? Cekat-ceket. Karena udah mau mati. Suida, 60 kan suida nda-nda. Jangan tunda-tunda dulu, ayo. Apalagi petong kolo. Udah, sudah mau mateng gitu. Suluh mateng, apalagi 80 udah. Sehingga dari salian, ya saya dari umur hampir 25 ya, sekarang 40 berapa lupa saya berapa saya itu masyaallah ya, dengan berbagai macam perubahan hidup, perubahan suasana, perubahan keadaan yang lingkungan yang jamaah betul menunjukkan bahwa dunia ini tidak akan ya. Rabbi أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأن عمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Nah, sekarang adab-adab yang patut dijaga di hadapan orang tua. Yang pertama, menaati kedua orang tua dan tidak menyelisihi keduanya. Orang tua bilang A, A. Nah, jangan antum B. Walaupun menurut antum kurang baik. Contoh kerjaan. Saya tertarik dengan kisah seorang profesor awam. Ya, dia kerja di perusahaan farmasi asing dengan gaji 35 ribu dolar. Antum hitung berapa? 35 ribu. Lihat duitnya. 35 ribu dolar. Bukan 3 ribu loh. 35. Hampir 400 juta. Dia keluar hanya untuk menungguin orang tuanya sakit. Dorongan yang kedua, obat itu sah tidaknya layak dijual tanda tangan dia. Dan yang memanfaatkan banyak obat itu orang tuanya. Padahal obat itu bahannya cuma 2.000 perak. Dijual ke pasar sampai 10.000 perak. Di dalam batinnya, kok tega banget saya ngerjai orang tua saya. Nurani berontak keluar. Coba antum kalau gaji baru 30 juta harusnya keluar. Iya, 35 juta keluar. Alias seperti wasiatnya Mudar, 9 wasiat Rasulullah kepada Abu Darda. Di antaranya, wahai Abu Darda, bila kedua orang tuamu menyuruh kamu keluar dari duniamu, keluarlah. Keluarlah. Umpamanya antum kerja di perusahaan luar negeri. Di luar negeri disuruh pulang. Konsekuensinya di luar negeri, masya Allah, gajinya melimpah. Di dalam negeri cuma 10 juta mungkin. Di sana sampai 100 juta pulang. Kenapa? Karena 10 juta antum diridhoi Allah Rasul dan juga orang tua antum, karena ridho Allah fi ridho walidain. Sekarang gaji antum yang 100 juta tidak diridhoi Allah dan Rasul, ini orang tua, karena ridho suhtullah fi suhtil walidain. Murka Allah tergantung murka orang tua. Kemudian yang kedua, perhatikan, berbuat baik kepada kedua orang tua dengan ucapan, perbuatan dan berbagai bentuk kebaikan lainnya. Ya. Yang ketiga, menyayangi dan mengasihi kedua orang tua dengan merendahkan diri di depan kedua orang tua, bertawadhu. Ya. Hadirin sekalian, masya Allah. Di antara para ulama itu menganjurkan, bila antum berjalan di malam hari, antum hendaknya di belakang. Kenapa? Awasi. Bila kamu berjalan di siang hari bersama orang tua, di depan. Karena supaya kalau ada marah bahaya, antum duluan yang mati. Motor nyasar antum, kenapa orang tua dulu? Itu sama seperti itu. Berbuat baik kepada kedua orang tua dengan ucapan dua. Ketiga, yang keempat, tidak menghardik kedua orang tua, mendengar kata-kata orang tua. Nomor lima, berbahagia menerima perintah orang tua, pokoknya dengan senang hati, bahkan ketika dipanggil labbaik wa sa'dik. Delapan, berusaha mendapatkan kasih sayang dan cinta kedua orang tua dengan memulai mengucapkan salam, mencium tangan dan kepala kedua orang tua, melapangkan dada ketika duduk, melapangkan tempat duduk dan yang lainnya. 9, duduk dengan sopan di depan orang tua, duduk dengan lurus, tidak duduk dengan cara yang menunjukkan merendahkan atau meremehkan kedua orang tua, yang mendahulukan hak ibu kemudian bapak, walaupun tidak memesankan untuk meremehkan. 12, membantu orang tua. 13, tidak mengganggu kedua orang tua dan tidak adu mulut bertengkar. 15, menjawab panggilan kedua orang tua dengan jawaban paling baik. Mendidik anak-anak untuk berbakti kepada orang tua kalau kita sudah punya anak. 12, mendamaikan hubungan kedua orang tua yang retak, jangan sampai malah diperparah. 18, meminta izin saat tidak masuk kepada orang tua. 19, mengingatkan kedua orang tua kepada Allah dengan mengajarkan apa yang tidak mereka ketahui. Jadi dakwai, mengajak ngaji, bahkan kalau bisa mengajarkan Al-Quran dari abata sampai tahsin, suluh-suluh tahfidz, meminta pendapat dan persetujuan orang tua, baik saat tidak melakukan tur, menikah, apapun usaha. Ya. 21, menjaga nama baik kedua orang tua. 22, tidak mencela dan menyalahkan kedua orang tua. 23, melakukan apa yang membuat orang tua bahagia, senang. 24, memahami tabiat kedua orang tua. Dan yang terakhir, mendoakan. Doakan orang tua antum minimal waqur rob. Ya, kalau antum simple, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau tadi yang baik, rabbij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, rabbana ufirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Ini semua kena. Anak, istri, suami, orang mukmin, orang tua semua dapat. Ya. Adapun Rabbi firli wali walidayya warham wa kama rabbayani shaghira, walaupun teksnya benar tapi tidak ada dasarnya. Masalahnya hadisnya enggak ada, teksnya benar. Rabbi firli dzunubi wali walidayya warham wa kama rabbayani shaghira. Kalau seandainya kita berdoa dengan doa itu, boleh enggak? Boleh. Karena ini termasuk mendoakan orang tua pengampunan rahmat, itu termasuk doa mutlak dengan mengungkap kenapa hatta antum sekarang enggak pakai bahasa Arab, ya Allah ampuni kedua orang tua saya, boleh enggak? Boleh. Ya Allah sembuhkan kedua orang tua saya atau ibu saya yang sedang sakit, boleh enggak? Ada enggak dalilnya? Enggak ada. Tekniknya enggak ada. Intinya ini termasuk doa-doa mutlak. Namun ketika kita pakai bahasa Arab dari Al-Quran dan Sunnah, itu otomatis lebih baik, lebih mengarah, dan lebih mendapatkan pengampunan, karena teksnya pasti benar. Karena orang-orang kadang-kadang berdoa tidak dikabulkan karena salah. Karena salah doanya. Contoh, ada orang yang dikunjungi Rasulullah SAW, sakit parah bentuknya sampai seperti anak ayam yang tersiram air. Urus yang kalau antum anak ayam yang tersiram itu tinggal bulu-bulu, urus. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, kenapa wahai Quran kamu begini? Ya Rasulullah, saya berdoa kepada Allah, mungkin ini pengambulan. Ya Allah, seandainya engkau harus menyiksa saya di akhirat, segerakan aja di dunia. Dia minta sama Allah, ya Allah, kalau engkau harus menyiksa saya nanti, mengadab saya di akhirat, ya Allah, jangan kau adab, dan segerakan saja di dunia, supaya maksudnya di akhirat itu bersih. Apa kata Rasulullah? Kamu gak kuat, wahai Quran. Gak kuat. Berdoalah, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau rabbana atina fid dunya. Ini menunjukkan bahwa kadang-kadang orang itu tidak mendapatkan pengampunan dalam berdoa karena salah di dalam doanya. Makanya faktor-faktor dikabulkan doa adalah satu, tawassul dengan asma wa sifat. Dua, yakin doa itu dikabulkan. Yakin. Dan antum terima pengabulan bentuknya apa saja, ridho terhadap bentuk pengabulan. Jadi antum jangan sekarang ini menentukan. Dan apa yang antum tentukan pasti harus dikabulkan itu. Bahkan dari Rasulullah, tidaklah ada orang berdoa yang tidak mengandung dosa, unsur dosa dan memutuskan silaturahmi, melainkan dikabulkan salah satu di antara tiga. Imma ayyu ajjila lahu da'watahu, doanya dikabulkan. Au yadzkhira halahu fil akhirah, atau disimpan di akhirat. Artinya permintaan doa antum yang kaitannya dengan kebaikan dunia itu tidak dikabulkan Allah, tapi ditahan disimpan di akhirat. Au yadzkhira su'ali mislihi, atau digunakan untuk menangkis keburukan yang menimpa antum. Artinya bentuk pengabulan doa tidak harus yang antum gambarkan. Syarat doa digabulkan, antum ridho terima apa saja yang diberikan Allah dari konsekuensi doa tersebut. Contoh antum minta uang, ya Allah berikan harta melimpah, sampai hari ini rumah masih ngontrak. Kok gak ada, gimana sih Allah? Oh, bisa saja antum sebetulnya ada peristiwa buruk berupa apa? Antum dicium sepur ikarawa. Kira-kira kalau antum sama-sama diberitahu, mas, sebetulnya di bulan Agustus 2019 antum itu mau dicium truk di Karawa, pele 500 juta sama dicium truk, enakan mana? Masya Allah. Artinya ada banyak hal, aral, tantangan dan rintangan hidup yang ditolak oleh Allah karena doa kita. Atau disimpan di akhir. Nah, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, adik sekalian, antum harus merengek dalam berdoa. Terus minta. Di sini coba kita buka tanya jawab. Di sini ada hal-hal yang kaitannya dengan membantu antum untuk bisa turun. Ini berbuat baik kepada orang tua, memohon pertolongan kepada Allah, minta ya Allah berikanlah kekuatan saya untuk birrul walidain dengan jagain keduanya sakit. Antum minta sama Allah. Karena tidak, kalau antum tidak dibantu Allah, tidak diberikan Allah kekuatan, kesabaran, antum bisa berdurhaka. Maunya dari surga malah berdurhaka, ngeluh, ngumpat. Pada waktu dia kopi. Nah, itu udah. Itu masuk wala taqullahu ma'ufin. Kedua, mengingat keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Tiga, mengingat jasa kedua orang tua. Masya Allah, ya Allah orang tua saya begini. Antum ingat, insya Allah akan terdorong. Saya melakukan ini belum apa-apa. Keempat, melatih diri untuk berbakti. Perlu latihan. Nyebokin, perlu pembiasaan. Menyiapkan makan, perlu pembiasaan. Antar jemput ke rumah sakit karena terapi, perlu kebiasaan. Maksudnya di sini melatih diri untuk berbakti, bertakwa kepada Allah. Saat terjadi talak, jangan sampai akhirnya jadi ancur. Kedua orang tua yang soleh, persoalan keduanya adalah persoalan anak. Ini juga bisa membantu persoalan kedua orang tua. Saling berwasiat dan mengajar untuk berbakti, anak ke bapak, bapak ke anak. Nomor 8, membantu anak-anak untuk berbakti. 10, membaca kisah-kisah orang-orang yang berbakti atau orang yang durhaka. Antum bacakan kisah hadis Rasulullah Juraij, bagaimana sholat sunnah, dipanggil orang tua, ternyata dia tidak memenuhinya, akhirnya mendapatkan dampaknya. Kisah orang yang terjepit di dalam goa, kisahkan kepada anak-anak itu dengan kisah yang mulia, kisah yang positif, kisah yang real, dan jangan karam, jangan fiktif, yang akhirnya tidak bisa ditiru anak-anak. Ya kan? Rata-rata kisah fiktif itu enak, alurnya bagus, tapi gak bisa ditiru orang karena gak nyata. Ya, makanya cari kisah-kisah yang nyata. Merasakan bagaimana bahagianya kedua orang tua manakala anak mereka berbakti, ya. Dan seterusnya, wallahu a'lam bishawab. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Masya Allah, Pak, saya ingin tutup, saya akhiri dengan kisah berbakti dulu, berbaktinya Nabi Ibrahim kepada orang tuanya. Coba bayangkan orang tuanya sudah kafir, musyrik, menentang. Tapi panggilannya Nabi Ibrahim kepada orang tuanya apa? Ya abadi, wahai kedua orang tua. Sampai diusir, dihardik, dia masih berjanji untuk memintakan ampun kepada Allah, yang akhirnya dilarang oleh Allah. Ibrahim tidak. Ya. Akhirnya apa? Lihat balasannya. Anaknya Ismail berbakti. Mana ada lisan berbaktinya anak yang paling tertinggi dibanding Ismail kepada Nabi Ibrahim. Ditawari untuk berbakti dengan bentuk yang sangat tinggi, apa? Mengorbankan nyawa. Ya bunayya inni arafil manami anni albahu. Wahai anakku, saya mimpi menyembelih kamu. Disuruh oleh Allah. Bagaimana pendapat? Bagaimana taatnya Nabi Ismail menjaga ibunya yang harus diarawiri Palestina Mekah? Coba bayangkan. Tidak ada. Dan ini perintah Allah. Makanya Nabi Ibrahim ketika meletakkan ibundanya Ismail yaitu Hajar, saat dia menanyakan, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Na'am, kata ibundanya, idzan la yubayyi'uni, kalau memang begitu Allah tidak akan menyanyikan saya. Di lembah tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa. Ya, beda dengan lembah hijau. Ada kulkas, ada magic chair, rumah. Kadang-kadang perempuan masih ngeluh. Iya enggak? Aku enggak ngaku. Takut tentu. Ya. Sebagian perempuan tapi enggak di sini, di sana. Di baratnya, di timurnya Jakarta. Di baratnya Bekasi. Ya. Kadang-kadang ada di sini yang hidupnya bawahnya dulu. Hari gini ada perempuan, istri suami datang ke rumah enggak punya nasi. Padahal tinggal mencik, cik, cik. Bahkan mateng mati sendiri. Tidur aja mateng. Dulu lihat mbak-mbak kita, mas, masya Allah, kalau mau masak, nyari kayunya aja setengah jam. Belum lagi niupnya tos 10 menit. Niup. Matengnya sejam. Baru makan. Itu. Tapi aneh, ngaku ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga apa? Nyuci jarang, masak gak pernah, nyapu gak mau. Ibu rumah tangga apa? Itu. Ngaku. Itu namanya ngaku-ngaku pemain bola, baru bisa megang bola. Banyak. Dan anehnya, kadang-kadang mencari kegiatan yang aneh-aneh, senam yoga, senam aerobik, padahal praktis, enak untuk sehat. Olahraga perempuan terutama muslimah yang paling sehat, syar'i dan manfaat, ngelap, ngepel, nyapu. Dan gimana gak sehat, naik turun tangan kiri, itu lungging congkok, lengkap semua, sehat, keringetan, rumah bersih, suami senang, badan sehat. Mana enggak sehat? Daripada loncat-loncat, enggak karu-karuan aerobik, enggak apa-apaan, nanti cepet malah. Ada yang udah tua, udah ini, aneh ada olahraga ini. Allahu a'lam. Baik. Sekarang pertanyaan pertama, saya anak laki-laki, satu-satunya ibu saya tinggal sendirian di kampung. Beliau tidak berkenan ikut salah satu anaknya. Saya ingin pulang kampung merawat ibu yang sudah tua, tapi istri dan anak-anak saya belum bisa. Bagaimana solusinya? Antum pahamkan dengan baik. Masya Allah Pak, ya kajian amar ma'ruf yang tinggal kenangan ya, itu saya ke daerah manapun itu amar ma'ruf itu kayak universitas. Lulusannya buahnya di mana-mana. Ya, yang di mana Pak? Sumatera, Kalimantan, Jawa. Ustaz, saya dulu di Bekasi. Rata-rata hadir sekalian, setelah dia pulang, yang dorongannya ingin berbakti kepada orang tua, Allah berikan jalan keluar di luar gambarannya, di luar dugaannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan istri bagian daripada berbakti, taat dan tolong dicamkan kemuliaan keindahan hidup, kebahagiaan utama seorang istri adalah berbaktinya dan dia taatnya kepada suami. Jangan mengira wahai wanita, kebahagiaan Anda ada di dalam pakaian Anda yang perlintir, dompet Anda yang penuh dengan kartu kredit. Ya, ada sebagian perempuan kalau buka dompet kayak, oh, kredit, kartu kredit. Padahal ini semuanya utang. Dan isi kartu kredit cuma tiga, gesek, gasak, kosok. Gesek kartu, gasak barang, kosok dodo. Gesek kartu kan? Gasak barang di mall. Oh, akhir bulan kosok. Masya Allah Mas Fikri. Dengan demikian antum pun. Nah, pertanyaan ini mana tadi? Saya kasih ya. Ini kasihkan istri antum. Nanti ya. Nanti diambil. Pemirsa Aksan TV di Pekalongan ini, Ustaz, saya mendaftarkan haji untuk ibu saya, tapi sendiri tanpa mahram. Sekarang saya sudah daftar yang bersama suami untuk tahun 2022. Insya Allah ibu saya berangkat. Jika ada kesempatan mengajukan mahram, maka lebih utama mana, mendampingi ibu atau nanti berangkat dengan suami? Dua-duanya enggak utama. Berangkat sendiri sama ibu, yang benar sama suami. Ya. Sekarang ibu, Anda, suami barang bertiga. Karena terus terang, tolong diperhatikan, medan haji itu tidak mudah. Apalagi sendirian tua. Yang muda aja nyasar. Yang muda aja tawaf hilang. Itu hilang. Itu jangankan jadian. Salah terowongan Pak, hilang. Loh, ada ibu-ibu pernah saya temukan. Naas banget. Dia orang Serang, anak gak bisa bahasa Serang. Dia gak bisa bahasa Indonesia, apalagi Jawa. Dia masuk bro. Itu ceritanya. Kan alhamdulillah, saya pokoknya saya bawa dulu. Saya ketemu orang Sunda, saya kasihkan ke dia bahwa ibu-ibu dua. Akhirnya ketemu alhamdulillah sama orang Sunda. Ini gimana Pak ceritanya? Ceritanya tadi Pak, ini tadi itu ke toilet nyantari temannya. Mungkin lama masuk toilet, dia nyantai ke sono sini lihat sono temennya. Keluarnya toilet ke sini, bingung. Masuk, itu bentuk sendiri, keluar bentuk lain. Nengok tuh, pasang teman saya di sini gak ada, udah pergi lah dia jalan. di sini kan? Ini teman enggak? Ini enggak tahu kemana yang satu, yang dua ini pulang nyasar. Ketemu saya itu. Jadi berat. Belum lagi tawaf, ya apalagi ifadah, masya Allah. Sa'i lipat jumrah, ya. Ini semuanya dibutuhkan pendamping. Apalagi syar'inya tidak mengenal umur. Rasulullah SAW di dalam memberikan satu penjelasan tentang mahram, la tusafirul mar'atu masafata qasrin illa wa ma'a di mahramiha. Tidak boleh wanita pergi tanpa mahram, cara qasar tanpa mahram. Harus dengan mahram. Bahkan Nabi Rasul yang masya Allah, ada seorang yang datang ingin jihad sama Rasul. Ya Rasulullah, saya kena kewajiban jihad, tapi istri saya kena kewajiban haji. Apakah saya harus mendampinginya? Rasulullah mengatakan, batalkan jihadmu, temani istri kamu untuk haji. Pak, kalau masalah kemahraman itu merupakan suatu perkara sunnah mandub. Nggak mungkin sekarang perkara jihad yang mulia ditinggalkan untuk perkara yang sunnah. Bahkan tidaklah mungkin wajib itu dikalahkan dengan sunnah. Bahkan haji ini jihad itu wajib, tetapi menemani mahramnya itu lebih wajib. Makanya sekarang tua muda, siapa yang jamin? Ya, ada pun undang-undang positif memang berbunyi di atas umur 45 sudah tidak perlu mahram lagi. Tapi kalau 45 kurang sebulan gimana? Ayo saya tanya sama aku. 45 sebulan ini siapa yang tanggung jawab di hadapan Allah? Oh, jangankan sebulan, kurang 5 hari. Terus 45-nya siapa? Ya, kalau sekarang 45-nya ya orang kampung, naik gunung, turun gunung, mungkin cepat tua. Sekarang ada orang yang masuk umur 45 umurnya, ya benar umur 43, tapi subhanallah muka seperti 34. Tapi masya Allah ada orang umur 25 mukanya sudah 52. Jadi terus kemudian likulli sakitatin lakitatun, setiap barang diletakkan, barang sekarang jatuh pasti ada yang mumut. Jelek kan menurut subjektif kamu. Tapi kalau sekarang ada sasarannya, ada peluangnya, nenek-nenek jadi berpuasa. Dengan demikian, kalau ada orang yang mengatakan, Pak, Mekah kan aman. Aman maksudnya tidak perang. Iya, karena Allah sudah bersumpah, wa tini wa zaitun wa turi sini wa hadal baladil amin. Tetapi aman dari fitnah tidak. Mana anda sekarang naik taksi, dibawa tukang taksi, atau ngobrol sama tukang taksi, atau sekarang maaf, wanita kan head, iya gak? Kalau pas tawa bareng-bareng ternyata head, akhirnya tertunda. Nanti ketika bersih harus tawa, siapa yang nampingi tawa? Ustaz, gandeng. Karena kalau sekarang gak dipegang, lepas, dipegang istri orang. Iya. Masya Allah, nampingi. Bahaya betul. Pulang pergi ke apartemen pakai taksi juga, mana bisa aman dari fitnah? Ya, ini pemirsa Asan TV ya, jauh nggak bisa dikasih buku. Apa Ustaz, bagaimana cara memberitahukan, menasihati ibu ana yang seringkali ada saja alasan untuk tidak menunaikan sholat? Padahal dulu ibu ana melaksanakan sholat wajib dan sunnah. Kebetulan anak saudara ibu, anak perempuan, mohon minta tolong. Hadirin sekalian, antum kalau memang bisa pulang-pulang, kalau tidak antum manfaatkan harta yang diberikan oleh Allah. Insya Allah gak rugi, insya Allah dinilai Allah, insya Allah jadi simpenan. tiket yang antum belikan untuk bus atau kereta atau pesawat pulang pergi ke rumah dalam rangka untuk mendakwai, mengingatkan orang tua, pulsa yang antum habiskan dinilai oleh Allah sebagai pahala, insya Allah. Ya, antum ingatkan. Ya, ya. Apalagi kalau antum punya uang, ya pertama bisa beli TV, ada TV sunnah, disetelkan. Kemudian yang kedua, syukur-syukur ada radio di lingkungan atau di daerah itu, belikan radio. Ya, terus diingatkan, ditelepon, di ini, lewat berbagai macam sarana yang diberikan Allah, insya Allah dengan cara seperti itu, dia akan pelan-pelan sadar. Jika ibu saya melarang untuk bekerja di toko karena alasan ibu saya malu, lalu apa yang harus saya katakan kepada ibu, sedangkan saya ingin bekerja di toko itu sebab bisa sholat tepat waktu dibanding bekerja di tempat lain seperti di pabrik, atau bisa sholat tepat waktu dan tidak berjamaah. Ya, ini tergantung dialog, dan antum juga jangan mematok itu, dan cari perusahaan, entah sekolah apa, ini perusahaan-perusahaan lain yang antum bisa menggabungkan dua, kesenangan orang tua antum dan ridha Allah kena, ya, sholat tepat waktu, ya, sambil memahamkan bagaimana pentingnya mencari harta yang halal. Pendekatan, Pak, ya, lebih utama mana, berbakti kepada ayah tiri yang dari merawat, menyayangi dan menafkahkan, dengan ayah kandung yang dari kecil sudah meninggalkan kita. Hadirin sekalian, antum bisa menggabungkan dua-duanya tanpa antum tabrakkan, dan tidak usah dibanding-bandingkan mana yang lebih bisa membunuh, pentung apa pedang. Pedang ya bisa membunuh dengan caranya, pedang bisa membunuh dengan caranya. Dan antum mengumpulkan dua kebaikan lebih utama daripada memilah memilih salah satunya, apakah apalagi dua-duanya ada jasa. Dan orang tua antum, seibu yang ada kaitan erat dengan ibu antum, birrul walidain anda kepada bapak tiri, ayah tiri bagian daripada birrul walidain kepada ibu antum, perbaiki dengan baik. Dan yang tidak kalah pentingnya, dalam doa, dalam kebaikan, dalam hadiah, antum usahakan diseimbangkan. Walaupun tetap orang tua biologis adalah yang ada kaitannya dunia akhirat. Nah, tentang masalah merawat, ya antum lihat potensinya. Kalau sekarang ini, mana yang lebih parah? Kalau yang lebih parah ibu orang tua tiri, silakan dudukkan orang tua tiri. Kalau yang lebih parah adalah orang tua kandung, silakan dudukkan orang tua kandung. Tentu ini yang pertimbangan. Dari pemirsa, apakah betul jika orang tua mempunyai anak perempuan masih belum balig meninggal, di akhirat anak tersebut akan membawa orang tua ke surga sementara orang tuanya di dunianya banyak berbuat maksiat kezaliman? Rasulullah mengatakan, "Ma min muslimaini yamutu lahu salasatu auladin lam yablughul khinsa illa adkhalahum Allah ta'ala al-jannah bi fadlin min wa rahmah." Kata Rasulullah, tidaklah ada dua muslim, suami istri, ditinggal meninggal anaknya tiga, dan tiga-tiganya belum balik, Allah masukkan surga murni karena rahmat dan karunia Allah. Walaupun banyak melakukan dosa dan yang lainnya, Allah berikan syafaat lewat anak. Dan juga kata Rasulullah SAW, "Man ubtuniya bi salati banatin fasabara alaihinna illa kunna hijaban alina." Siapa yang diuji oleh Allah dengan tiga anak perempuan dan sabar terhadap ujian tersebut, termasuk mungkin di antara mereka lambat menikah, di antara beban-beban kehidupan, pendidikan, nafkah, dan sabar, mereka akan menjadi hijab penangkis dari api neraka. kawan, istri, anak bisa dibilang rajin ibadah. Dari ikut kajian, belajar tahsin sampai mengajar hari Senin sampai Sabtu, loh. Tetapi ilmunya tidak pernah dipraktekkan jika berada di rumah. Jika anak ingatkan langsung ceramah panjang sambil marah-marah. Bahkan di depan anak-anak mohon nasihat, betul. Makanya tidak selamanya baik dokter nikah perempuan dokter. Masya Allah, ada kisah. Dokter teknik sipil nikah dokter kuliah ini fakultas syariah. Setiap diberikan nasihat selalu ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Capek kan? Mas, dalam hal ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Saya mengikuti yang A, gitu. Ya, disuruh nyuci. Dalam hal ini menurut ulama wanita tidak wajib menyuci. Nah, itu kan ada juga dalam hal ini perbedaan. Kalah terus. Ya. Jadi di sini ilmu bukan untuk diterapkan, ilmu bukan untuk ditanamkan sebagai pilar rumah tangga untuk sombong-sombongan, untuk bangga-banggaan. Ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ini tanda-tanda seperti yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salat Al-Qara, tanda-tanda ilmu tidak bermanfaat. Ya. Apalagi sombong di depan suami. Jadi ilmu hanya digunakan untuk bantah, ngeyel, ngelak, ngeles. Untuk apa pinter? Ya. Ilmu itu untuk pilar-pilar rumah tangga lebih aman, lebih bahagia, hubungan lebih harmonis, lebih sinkron, sakinah mawaddah warahmah itu tercipta. Itu ilmu bermanfaat. Nah, mana ini orangnya? Nah, ini tolong. Ya pemirsa, oh enggak ada lagi. Oke. Lebih utama mana berbakti ayah diri? Mana yang pas? Ini ya, antum anak kasih dia manfaat ayah diri. Jika ibu saya melarang bekerja, ini nanti kasihkan ibu ya. Ya, yang larang kerja tadi, mudah-mudahan panjang umur hidup. Ya. Tuh. Bagaimana jika seorang ibu menangis dari ucapan atau perbuatan yang tidak ada sedikit pun ingin membuat orang tua menangis, bersedih, ya antum minta maaf dan jelaskan, sudah cukup. Ya. Dan antum kembalikan dia itu supaya tidak menangis. Dan sahabat tadi juga tidak ada inginnya. Rasulullah menyarankan untuk kembali. Ustaz, bagaimana sikap kita sebagai anak jika kedua orang tua kita hubungannya sedang tidak baik? Mungkin karena ego masing-masing atau sedangkan kita jauh dengan mereka. Jadi sekalian, pertama antum sisihkan waktu untuk datang mendamaikan. Dan ketika datang mendamaikan, antum bikin jadwal dan juga rekayasa-rekayasa positif, langkah-langkah yang positif. Jadi datang antum walaupun sehari itu maksimal. Ya. Ya, mudah-mudahan antum diberikan oleh Allah jalan keluar. Dan antum pakai keluarga yang berwibawa atau ustaz atau siapa saja untuk menengahinya. Dan antum bisa masang murah, entah adiknya, kakaknya, orang tua atau siapa pamannya. Antum terus minta untuk melakukan proses pendekatan. Dengan cara itu antum bisa mengumpulkan kesibukan antum dan menamaikan orang tua antum. Bagaimana sikap kita jika ibu tidak setuju dengan calon suami kita? Ya, antum sekarang ini bagaimana bisa perang opini kan gitu? Intinya, ibu antum sekarang ini terkena opini. Mungkin saja kriteria orang tua antum beda ibu antum dengan antum. Sekarang langkah pertama, coba korek dengan detail kriteria yang diinginkan orang tua ibu itu apa. Satu, kemudian dicocokkan. Kalau lagi nyari, oh kriteria sebelum jauh hari udah tanya, bu, kalau saya menikah itu kira-kira calon saya kayak apa. Nyarinya mirip-mirip, walaupun gak persis. Kalau cari persis, gak mungkin persis sekali, gak mungkin, ya mirip lah. Bang, ya mirip-mirip, hitam warnanya, batiknya mirip, mereknya mungkin lain, maunya Jawa ketemu Batak, tapi bangnya persis, gak apa-apa. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya, antum jauh-jauh hari perang opininya, jangan mendadak mau nikah 2 bulan, gak ada waktu. Nah kadang-kadang orang itu ada potensi slack, ada potensi tidak cocok dengan orang tua, dia tenang-tenang aja baru ngomong setelah mau nikah 2 bulan, 1 bulan, ya gak pernah. Dan yang tidak kalah pentingnya, coba calon antum ini suruh meyakinkan. Ujung-ujungnya sebetulnya ujung-ujungnya duit. Ketakutan gak bisa nyari duit, ketakutan gak bisa memberi makan dan yang lainnya. Inilah kepiawaian, gentle-nya, sportifnya calon suami. Jangan juga ketika ditanya masalah keuangan mengkeret, langsung tuh ya, jadi kayak apa? Kayak landak langsung. Jangan, harus megah. Kayak apa? Ayam merak. Oh bu, saya jamin bu. Oh, jangankan sekarang dia dua itu sanggup. Oh, diusir. Pak, jangankan satu pak, dua saya sanggup pak. Oh, berapa cerita? Kamu mau poligami? Salahnya itu negosiasinya salah. Saya seorang akhwat yang saat ini sudah diteror dengan pertanyaan kamu mau menikah. Loh, memang sebelumnya sudah ada yang datang melamar. Gini, saya tegaskan kepada akhwat yang belum menikah, apapun sekarang yang antum kejar, kenikmatan yang antum kejar, entah karir, entah uang, entah kerjaan, tidak akan bisa mengalahkan nikmatnya menikah. Apalagi tolong, wanita itu makin tambah umur, bukan seperti kelapa makin enak dan makin kental santannya, makin lama makin kayak aspal. Itu paham gak? Oleh karena itu cepat menikah. Oh, itu utama. Allah menjadikan ayat ini. Kalau tidak hebat, mana mungkin dimasukkan oleh Allah bagian daripada ayat tanda kekuasaan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ustaz, ana mau tanya, bolehkah kita marah kepada suami ketika suami susah diajak kajian dan susah buat sholat berjamaah? Ya jangan marah. Marah itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Bahkan Rasulullah mengatakan, laisa syadidu bisur'a, bukan orang yang kuat hebat adalah pintar banding, walakin man yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang bisa mengendalikan diri. Bahkan suami tidak akan bisa berubah dan sulit berubah dengan emosi, dengan tegang, dengan marah, dengan kekerasan. Gak bisa, malah mungkin menjadi jadi, apalagi laki-laki merasa diremehkan, direndahkan karena dia gak paham sholat itu wajib ke masjid, ngaji itu enak. Pahamnya dia yang enak itu mancing, yang enak itu merumpi, ngobrol ngopi di pos kamling, yang enak itu ngumpul-ngumpul sama temennya. Itu lah sekarang ini bagaimana pintu menuju kepada pemahaman ngaji itu enak, sholat jamaah itu wajib, dari kelembutan yang disertai dengan ilmu dan ketegasan. Tegas, lembut, ilmu itu bersatu insya Allah. Dan metodenya jangan gurui, model bertanya aja mas. Kalau laki-laki biasanya kalau menurut ustaz-ustaz penjelasan itu soalnya di mana ustaz? Kan enak. Ini pak atau abu atau tanya, jangan mas, orang yang gak ke masjid itu munafik, tau gak? Munafik. semua munafik. Bubar. Itu. Ya Allah, gue di munafik, munafik itu lo istri gue. Kalau enggak lihat hitung-hitungnya, sandal gue gampang deh, udah. Bukan malah sandal mau. Itu, ya. Kemudian itu lihat ini sikapnya ketika negur Rasulullah. Lalu bertanya, ya Rasulullah, apakah sholat diubah? Atau dikosong-kosong enggak berubah enggak? Engkau sholat duhur dua rakaat ya Rasulullah. Bagaimana? Terus kemudian kalau antum belum menguasai ilmu banget, tekankan lewat kajian, mungkin sementara ya lewat TV, radio, macam-macam. Atau kalau tidak, mungkin sesekali diajak main ke rumah ustaz, dibeliin buku dan yang lainnya. Baru nanti pelan-pelan kajiannya pun jangan langsung. Tapi ini kajian rutin seminggu sekali, tablet aja dulu sesekali. Gimana Mas Ena? Ah, enggak, singgung semua. Masa rokok haram? Pertama-tama langsung dengar rokok, enggak boleh. Padahal dia ngerokok. Bagaimana sikap seorang anak yang disuruh merantau oleh orang tua, sementara orang tua di kampung kalau masih melakukan kesyirikan, apa boleh kita tidak memenuhi permintaan Ustaz Ustaz? Sebagaimana seorang anak, antum sekarang, orang tua, antum ada di rumah, kira-kira bisa jagai kesyirikannya enggak? Kalau antum tidak ada kondisi signifikan, turutin, barangkali dengan antum merantau, terus kemudian harapannya kan dapat uang, antum berikan, nanti nasihat masukan antum lebih didengar, lebih positif. Daripada antum di sana dianggap gangguan, tiap hari ngelipetin aja, di rumah gangguin, akhirnya apa? Malah kesel. Itu. Sebagai seorang laki-laki, bisa lebih utama mana antara merawat dan berbakti pada orang tua atau mertuanya? Ya orang tua. Tapi kalau dikumpulkan keduanya, dirawat lebih baik. Terakhir, assalamualaikum Ustaz, semoga Allah SWT menjaga antum, amin. Ustaz, apakah anak nakal akibat dosa orang tua? Tidak selamanya. Bisa saja ujian, karena Allah mengatakan wahdamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan fitnah, kata Rasulullah, fitnah anak minimal 4. Al-waladu mabukhalatun, anak itu bikin bakil orang tua. Majbanatun, bikin pengecut orang tua. Majhalatun, bikin bodoh orang tua. Mahzanatun, bikin sedih orang tua. Artinya anak itu kadang bikin bakil, bikin pengecut, bikin bodoh, bikin susah. Ujian. Apakah dosanya Nabi Nuh anaknya tidak masuk Islam? Tidak, ujian. Apakah dosanya sekarang ini apa namanya? Nabi-nabi yang lain punya orang tua seperti Nabi Ibrahim tertinggal. Ya, intinya kadang-kadang kenakalan anak itu ada faktor dari orang tua, ada kadang faktor dari lingkungan masyarakat atau sekolah. Makanya di sini kullu mauludin yuladu 'ala fitrah fa abawahu, lingkungan orang tua dibentuk dengan baik, lingkungan masyarakat juga harus sinkron, lingkungan sekolah harus sinkron juga mendukung insyaallah. Dan anak itu fluktuatif, Pak. Makanya kalau antum baca fase umur dan kelakuan anak, kebiasaan anak itu akan lebih enteng. Anak 1 sama 4, 5 sampai 12, 12 nanti sampai 17, itu masing-masing ada kondisi-kondisi naik turun. Oleh karena itu, kalau memahami itu insya Allah. Baik, sekarang saya akan kasih hadiah masih kepada suami ketika suami susah untuk diajak ngaji. Nah, mana ya? Ini nanti kasih suaminya ya, Mbak ya. Oh, istri ya? Iya, suami ya. Kapan mau menikah? Tuh, ya. Ini yang ditawarin enggak nikah-nikah. Enggak, semoga habis ini cepat menikah. Anak nakal, apakah dosa saya? Ya barangkali anak kasih, ya Allah ampuni aku. Ya barangkali. Oke. Sudah hadiahnya habis. Dan insya Allah kita berjumpa di kesempatan lain. Silakan pulang, Pak. Gak ada makan. Kita akhiri, intinya hadirin sekalian yang dirahmati Allah, orang tua yang ada jadikan sebagai tempat untuk mengais pahala, mempertinggi derajat surga, mendekatkan diri kepada Allah. Yang tidak ada, jangan putus asa. Bil walidain tetap berlanjut. Yang sudah meninggal dunia, dengan mendoakan, membacakan istighfar, melanjutkan perjanjian, menyambung silaturahmi dengan teman kerabatnya, menjaga perjanjian-perjanjiannya, melanjutkan amal solehnya yang sudah dia bangun. Ini semua bil walidain setelah mati. Dan hadirin sekalian, usahakan wasiat ringan tentang masalah, jangan biarkan air mata ibu mukminah menjadi bagian daripada hidup kita, dan semoga bisa kita amalkan dan kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Ahmad Zainal Abidin bin Syamsuddin Al-Sinafirullah Ta'ala, yang telah menyempurnakan mutiara hikmah faedah ilmu kepada kita semuanya terkait dengan tema kajian ilmiah kita di sore hari ini, yakni dengan tema jangan biarkan air mata ibu berlinang. Semoga dengan apa yang tadi telah beliau tegaskan di istitam kajian ilmu ini, kita dimudahkan untuk terus senantiasa menyempurnakan sebab-sebab baktinya kita sebagai seorang anak kepada orang tua kita, untuk mengais pahala di sisi Allah dan meninggikan derajat mereka kelak di yaumil qiyamah. Baik jemaah sekalian, ma'asyiral muslimin wal muslimat, baik yang ada di masjid Jami' al-Jihad ataupun pemirsa Asan TV di mana pun berada, kini demikian kajian kita untuk kesempatan yang mulia sore hari ini. Semoga Allah memudahkan kita kembali untuk berjumpa dan hadir di majlis ilmu syar'i dua waktu yang akan datang. Semoga ilmu yang kita bahas, ilmu kita belajar, menjadi ilmu yang bermanfaat dan mewariskan amal-amal salih. Baik, kiranya cukup demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada informasi yang tertunda? Yaitu kajian rutin Nasib Al-Jihad pekanan Sabtu malam untuk malam hari ini diliburkan, yang kajian bersama Ustaz Zainal Arifin Hafizullah Ta'ala dalam pembahasan kita Umdatul Ahkam. Jadi kajian Sabtu pada maghrib malam ini diliburkan, insya Allah kita berjumpa dengan kajian rutin di pekan yang akan datang. Subhanallah bihamdih, kesyukuran ila ilah dasar bukatu bilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali ya.